السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Oleh karena itu, berusaha terus bersyukur, bersyukur dan beristighfar ketika kita lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar itu nikmat ilmu yang bermanfaat, hadirin. Ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu Nabi kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal dan amalan yang diterima. Beliau pun juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya enggak heran Imam Syafi'i itu mengatakan, innamal ilmu ma nafa' wa laisa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Maka berjuanglah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu adalah kunci. Itu adalah kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Maka marilah kita selalu berupaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, jaga terus syahadatin kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah, dan juga terus berupaya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak salawat, hadirin. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Oleh karena itu, berusaha terus bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah yang Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, dengan kitab beliau yang sangat bermanfaat dan terbukti menjadi hidayah irsyad pada jutaan umat muslim, mungkin bisa jadi miliaran kalau dari masa beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga direkomendasikan oleh para ulama, dikaji juga oleh para ulama kita. Maka ini adalah salah satu buku yang cocok untuk masyarakat, untuk orang umum seperti kita. Maka marilah kita syukuri ketika kita bisa bersama dengan kitab ini. Dan kita sedang membahas bab yang sangat penting, ya, sangat keseharian, ya. Jadi bab ini bab yang sehari-hari. Bahkan ini pondasi kita, salah satu pondasi kita, yaitu bab nasihat. Kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia serapan, ya, nasihat. Dan ternyata nasihat yang sesungguhnya itu nasihat yang bermakna sangat dalam, yang bermakna kemurnian, keikhlasan, ketulusan. Itulah nasihat secara bahasa Arab, atau mula'ama baina syai'ain, gitu loh. Membuat dua hal itu jadi berkumpul dan bersambung, punya koneksi, profesi yang baik. Makanya menjahit juga bisa dalam bahasa Arab bisa dinamakan nasihah. Dan orang Arab suka mengatakan nasihul jaib, gitu, menjahit saku. Itu adalah ungkapan untuk orang yang beramal soleh, beramal yang baik. Dan begitulah ketika kita bicara tentang nasihat, kita sedang bicara tentang ketulusan dan keikhlasan. Makanya ulama mengatakan seperti jelaskan dari Imam Ibnu Athir, nasihat itu iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Gitu, kita menginginkan kebaikan bagi dia, menginginkan kebaikan bagi dia. Mohon maaf mas, saya ingin kasih nasihat ya buat buat mas. Berarti mas, mohon maaf, saya ingin memberikan kebaikan buat mas. Mohon maaf mbak, saya hanya ingin kasih nasihat. Artinya mbak, saya ingin yang terbaik buat mbak, gitu. Jadi dalam jamaah, maka jangan ngomel-ngomel habis itu, jangan emosi, jangan temperamen. Kecuali kata marah tuh marah mendidik, guru ke murid, kakak ke adik atau senior ke junior, kiai marahin santri, ustadz marahin murid, tapi dalam konteks sayang gitu loh, bukan benci. Sebagaimana Nabi SAW juga tegas dalam beberapa, artinya beliau selalu tegas, artinya menggunakan cara lain ketika menegur Mu'adz bin Jabal misalnya. Afattanun anta ya Mu'adz, ini udah jadi tukang fitnah nih Mu'adz nih, tapi dalam rangka ingin memberikan nasihat, bukan benci, bukan. Dan makanya memberikan nasihat itu susah gitu loh. Dan bukan hanya berkaitan dengan ilmu konten, tapi juga berkaitan dengan bersihnya hati. Nah seringkali kan kita gitu, sebelum kita tutup, mari kita dengar nasihat dari fulan, nama kita disebutkan, terus kita bingung. Nah yang ada di banyak orang ketika dimintai nasihat, apalagi depan forum tuh, cara ngelesnya gimana? Aduh, gue mau ngomong apa nih, gitu ya? Blank semua, atau mohon maaf, ilmu saya belum banyak, gitu ya? Ada nggak yang alasan mohon maaf saya ini belum ikhlas, gitu? Ada nggak sih kalau kita diminta nasihat gitu? Padahal walaupun itu juga apa belum tentu menjadi alas yang tepat ya, karena kan kata Nabi SAW, idza stansahaka fansahlahu, apabila engkau dimintai nasihat maka kasih nasihat, jangan banyak alasan, tapi berusaha kasih nasihat sebaik mungkin. Tapi maksudnya tuh itu menunjukkan persepsi orang tentang nasihat itu hanya sekedar kasih masukan yang bersifat konten gitu loh, bersifat data. Padahal orang yang memberikan nasihat itu datanya harus akurat, harus tepat, dan hatinya tuh harus bersih gitu loh. Benar-benar ingin kebaikan buat saudaranya. Dan bukan hanya sebatas nasihat itu, bukan hanya sebatas masukan, teguran, kritikan, koreksi dan arahan, tapi semua hal yang kita lakukan untuk kebaikan orang tersebut itu dinamakan nasihat. Gitu. Jadi, ayo dong tolong kasih nasihat, Mas. Berarti tolong kasih kebaikan buat saya gitu loh, dengan penuh ketulusan apa namanya? Kemurnian gitu loh. Bukan hanya saya diomel-omelin gitu loh, enggak jelas. Kalau marah yang mendidik ya, itu bisa dilakukan dengan perhitungan, tapi dia sebagai pendidik. Tapi kalau dia melomel nggak jelas, bahkan kalimatnya kasar, itu mah bukan nasihat. Bukan nasihat itu. Ini yang selalu perlu kita ingat hadir mas, karena nasihat ini berkaitan dengan semuanya. Mohon maaf mas, ada nasihat apa gitu. Jadi artinya tuh, mohon maaf mas, ada ketulusan apa yang bisa diberikan ke saya. Kan dalam banget tuh hadirin sekalian, kalau kita benar-benar bisa mengerti dan meresapi arti nasihat kan gitu. Mohon maaf mas, ada nasihat buat saya gitu. Artinya mas, ada ketulusan gak buat saya biar saya jadi orang baik gitu hadirin. Saya minta nasihat dong gitu loh. Itu saya minta ketulusan, kejujuran, keikhlasan agar saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Baik berupa masukan, baik berupa arahan, baik berupa kritikan. Makanya orang yang kalau yang memberikan nasihat dan yang menerima nasihat mengerti dan kompak membangun suasana dan atmosfer kebaikan, ketulusan, kemurnian, keikhlasan, insyaallah tuh mayoritas nasihat itu efektif dan produktif hadirin. Karena atmosfernya tuh udah kebaikan gitu loh. Gitu. Tapi kalau atmosfernya udah kebencian, udah dominasi, udah menjatuhkan, ya agak susah ya hadirin sekalian ya. Apalagi insting manusia nih kalau di itu tadi, kalau diserang dia akan bertahan, dan pertahanan terbaik itu menyerang. Jadi ribut aja terus. Dan ini butuh kerjasama antara kedua belah pihak. Dan sama-sama sulit. Yang menerima nasihat itu gak mudah. Dan sering kita bilang, emang susah yang menerima nasihat. Iya, tapi jangan lupa memberikan nasihat yang benar juga sulit. Dan butuh kebersihan hati. Nah hadirin Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengetahui bahwa pemberi-pemberi nasihat sejati itu dipelopori oleh para nabi dan rasul hadirin. Emang ini tuh sifat orang-orang terbaik ya, memberikan nasihat sejati, memberikan nasihat yang tulus, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik. Dan ayat yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah ayat yang secara redaksi pendek, simple, tapi dalam hadirin. Ayat tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 62. Allah berfirman, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi kalau dari awalnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi Nabi Nuh itu menyampaikan hadirin, uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian itu risalah dari Rabbku, amanat-amanat dari Rabbku. Jadi ini bukan dari saya gitu loh. Ini bukan hasil pemikiran saya. Ini bukan dari analisa saya. Ini bukan bukan dari perenungan saya. Ini tuh risalah dari Rob saya. Terus apa berikutnya? Wa ansahu lakum, dan aku hanya memberikan nasihat untuk kalian, atau aku memberikan nasihat untuk kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui ilmu dari Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Nah ini, nah yang perlu kita garis bawahi bottom line-nya adalah wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat untuk kalian. Aku memberikan nasihat untuk kalian. Artinya, yang aku lakukan ketika aku berdakwah, berinteraksi, mengajak, itu semata-mata dalam rangka nasihat. Bukan karena kepentinganku. Bukan karena bukan karena kebutuhan kepentinganku gitu loh. Bukan. Namun semata-mata hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian. Makanya kalau kita lihat tafsir ulama seperti tafsir Al-Baghawi rahimahullah, kata beliau, والنصو أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. Maksud nasihat dalam ayat ini adalah menginginkan kebaikan untuk pihak lain, untuk umatnya, sebagaimana beliau inginkan kebaikan untuk diri beliau sendiri. Gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, coba kita lihat lagi ayatnya. Uballighukum risalati rabbi. Aku hanya menyampaikan. Ini aku bukan siapa-siapa nih, aku hanya nyampein aja. Aku hanya menyampaikan. Enggak lebih, enggak kurang. Dan semua itu dilakukan untuk menginginkan kebaikan buat kalian, menginginkan kebaikan untuk kalian. Hadirin Allah muliakan, kalau kita lihat keterangan Al-Imam Al-Qurtubi, maka salah satu maksud Nabi Nuh mengatakan ini adalah, aku ini menyampaikan dan melakukan ini semua, berdakwah, mengajak, mengarahkan, ikhlasun niyya min syawa'ibil fasadi fil mu'amalah bi khilafil ghish, semata-mata tulus gitu lah. Ikhlasun niyya, niat yang ikhlas dari segala kotoran-kotoran hati yang ada dalam berinteraksi dan bermuamalah. Nggak ada rencana untuk gish gitu loh. Jadi ini bukan dalam rangka mencurangi, bermain, enggak. Saya ini benar-benar ingin memberikan yang terbaik dari lubuk hati saya yang paling dalam. Itu hadirin. Enggak ada niatan lain. Dan inilah ciri khas dan karakter dari para rasul. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa hadza sya'nur rasul an yakuna balighan fasihan nasihan billah. Inilah sya'nur rasul gitu. Inilah karakternya para rasul. Atau ini karakter seorang rasul. Gitu. Ciri khasnya seorang rasul, mereka itu tuh pak rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam itu senantiasa totalitas dalam menyampaikan, balig, lalu juga fasih-fasih gitu loh, nasihan billah dan nasih. Mereka tuh punya karakter senantiasa memberikan yang terbaik buat orang, dan dan itu dilakukan mencari ridho Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Gitu. Jadi memberikan yang terbaik buat orang itu bukan personal branding, bukan. Bukan untuk membangun pesona diri, enggak juga. Makanya kan banyak mereka dimusuhin. Tapi mereka lakukan itu karena Allah dan karena mengharapkan wajah Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu Lalu kata Al-Imam Ibnu Katsir, la yudrikuhum ahadun min khalqillahi fi hadhihi sifat. Dan level seperti ini itu enggak ada yang bisa menyaingi mereka dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meneladani mereka bisa, tapi sampai di level mereka enggak bisa. Ya kalau bisa dia yang jadi rasul. Kenapa mereka jadi rasul? Kan itu level yang paling tinggi udah. Ketulusan. Apalagi bicara Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, wih, luar biasa hadirin. 950 tahun. Dan apa namanya? Coba sebagai gambaran ya, gimana Nabi Nuh sedikit aja ya, coba buka surat Nuh aja langsung. Ini Nabi kita yang satu ini tuh hadirin alaihi salam, itu sampai ada suratnya kan, surat Nuh. Apa yang Allah firmankan tentang Nabi Nuh di dalam surat Nuh? Coba kita buka ayat yang kelima. Ketika Allah berfirman, qala rabbi inni da'autu qawmi laylaw wa nahara. Nabi Nuh itu berkata, ya Rabbku, aku sesungguhnya aku ini telah berdakwah kepada mengajak kaumku, mendakwahi kaumku lailaw wa nahara, malam dan siang, siang dan malam. Jadi setiap hari itu Nabi Nuh itu siang dan malam ngedakwahin kaumnya. Jadi Nabi Nuh tuh dakwahin kaumnya bukan seminggu sekali hadirin, apalagi sebulan sekali. Setiap hari siang dan malam, bayangin gak sih itu? Setiap hari siang dan malam dakwahin kaumnya. 950 tahun siang malam dakwahin, tiap hari ngedakwahin. Terus dapat apa beliau dari kaumnya? Dapat award gitu, the best man of the year gitu misalnya, karena kegigihan dakwah beliau atau seterusnya. Dapat Nobel gitu dari masyarakatnya dan kaumnya. Coba kita lihat di ayat berikutnya, ayat ke-6. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Jadi bukannya dapat Nobel, dapat reward, dapat award apalah itu. Itu ternyata sebaliknya, semakin diajak tuh semakin kabur orang-orang itu. Semakin menjauh. Semakin menjauh. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi itu ngajak mereka untuk mendekat kepada kebenaran, mendekat kepada Allah. Alih-alih mendekat, mereka menjauh. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Gitu loh. Jadi antitesis sudah. Kalau diajak mendekat malah ngejauh. Itu setiap didakwahi, falam yaziduhum du'ai illa firar. Setiap saya ngajak itu enggak menambah kecuali menambah mereka jauh. Bukan nambah dekat, tambah jauh. Gimana kira-kira tuh kita? Kalau kita dakwah di sebuah daerah, sebuah kota ya. Apa kita ajak mereka alih-alih semakin dekat sama Allah, justru semakin jauh. Masih doain mereka enggak? Aku sih doain Pak Ustaz. Doain apa? Biar celaka tuh orang, gak punya hati. Nah itu kan udah, kita baper hadirin. Gitu. Gak usah bicara kota. Kita nih kan masyarakat umum ya. Ini kalau kita dakwahin keluarga lah, doain keluarga. Diajak, ngejauh. Diajak, ngejauh. Diajak ngejauh. Oh susah pas. Ada yang drop, ada yang down gitu lah. Gitu. Udah, nggak mau sama keluarganya lagi. Padahal dia juga nggak maksimal. Emangnya ilmu kita kalau dakwahin keluarga kita kayak ilmunya Nabi Nuh ketika ngedakwahin kaumnya? Ya syattani baina musyarrikin wa mughrib, kata orang Arab, ya beda lah antara timur dan barat, mas gitu. Artinya bisa, kalau Nabi Nuh itu kalau berdakwah lalu setiap dakwah ditolak, itu clear, jelas, karena faktor dari kaumnya udah. Karena faktor dari kaumnya. Tapi kalau kita misalnya berdakwah di keluarga atau di lingkungan dan seterusnya ditolak, belum tentu faktor dari keluarga kita. Bisa jadi karena kita yang gak fasih dalam bicara, akhirnya salah paham. Nah kita mentalnya mental nyalain orang. Emang tuh ya, kakak gue tuh emang susah dapat hidayah. Padahal dia kalau bicara sama kakaknya kayak bicara sama bawahan. Mentang-mentang kita udah ngaji. Ya gak bisa lah bicara sama kakak kayak bicara sama pegawai. Tuh kakaknya tersinggung, ribut. Gitu. Gitu hadirin. Ada ibu-ibu yang ngaju semangat dapat kendala dari suami. Gitu lah. Dapat kendala dari suami. Suaminya awam. Gitu. Begitu dijelaskan, suaminya marah. Gitu lah. Terus nanya Pak Ustadznya, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Apa aku cerai aja? Loh kok diketika cerai itu lah bu. Tapi aku udah capek Pak Ustadz. Aku udah dakwain suamiku. Bukannya tobat malah semakin jauh. Ya ibu udah benar belum cara dakwahinya? Ngerti gak bicara sama laki-laki itu beda bu? Sama bicara sama bibi. Kadang-kadang sebagian istri itu bicara sama suaminya kayak bicara sama bibi di rumah. Aku gak suka ya kamu begini-begini gitu. Coba jangan komunikasi sama wanita itu. Wah itu kayak bicara sama bibi itu. Marah-marah. Gak bisa lah suami digituin. Walaupun memang suaminya salah. Suami kan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mau kita terima atau enggak, tetap aja DNA pemimpin itu ada di suami kita. Nah, bicara sama pemimpin kan harus ada seninya. Beda sama Nabi Nuh. Tadi kan kita udah jelaskan Al-Imanu Kathir. Para nabi itu balighan, fasihan, nasiha gitu. Balig gitu. Balig. Jadi benar-benar nyampein itu totalitas. Bagus penyampainya, fasih bicaranya. Tepat, terukur, maksimal. Dan nasih tulus. Nah, itu masih ditolak sama kaumnya itu loh hadirin. Kita udah enggak totalitas, enggak fasih, ngomong belepotan, kebanyakan baper, kadang-kadang untuk kepentingan kita, ketersinggungan kita sebagai laki-laki kalau kita suami, ego kita bermain apabila kita sebagai suami, terus bapernya kita sebagai istri atau pengen hak-haknya dipenuhi. Enggak masalah nuntut hak, tapi Anda enggak tulus berarti, gitu loh. Dalam masalah nasihat ini. Nah terus begitu ditolak sekali, dua kali, tiga kali, goncang. Gimana sih nih hadirin? Nah ini kita nih, kita lagi bukan bicara orang lain. Ini bicara diri sendiri aja. Nah tapi jangan langsung meledak terus nyalain orang. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Lihat Nabi Nuh. Kita lanjutkan ayat ke-7 biar kita nih ngerti nih kayak Nabi Nuh tuh kayak apa sih kalau dakwain sampai beliau sampai mengatakan saya itu hanya memberikan nasihat buat kalian. Apakah itu lip service, apakah itu cuma retorika atau benar-benar kenyataan? Buka ayat ke-7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Sesungguhnya setiap aku mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk beriman, untuk bertauhid, litaghfira lahum, masya Allah. Jadi Nabi Nuh kan apa menyampaikan ke Allah, setiap aku mengajak mereka ke iman agar Engkau ampuni mereka ya Allah. Gitu. Bukan biar saya jadi terkenal ya Allah, biar saya dipuji, biar saya mendapatkan panggung, bukan, biar Engkau ampuni mereka. Nah, ini nasihat nih, biar Engkau ampuni mereka. Jadi dakwanya Nabi Nuh itu biar kaumnya diampuni sama Allah. Bukan beliau dapat reputasi atau dapat panggung atau beliau dapat kekuasaan atau beliau dapat harta, bukan itu. Tapi agar kaumnya itu diampuni. Gitu. Coba kita renungkan. Kita yang ngelihat istri kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, ketika kita kasih nasihat, ada gak tuh di hati kita, biar istri saya diampuni sama Allah? Atau karena kita sebel banget sama dia, jadi istri gak nurut gitu lah. Atau, aduh saya harus, kita minta tolong, beb, tolong buatin kopi ya. Enggak, nah, gitu. Kira-kira kita nasihatin gak? Nasihatin, Mas. Masya Allah. Kenapa kita nasihatin Mbak Eci, Mas? Hah? Masa gue buat kopi, disuruh kopi, dia gak nurut, gitu. Oh, udah berani sama laki ini, gitu. Atau, aduh, ini kalau begini terus, istri saya nanti gak diampuni sama Allah. Kita harus kasih nasihat. Itu gak sih kita tuh? Sederhana, tapi susah banget ya. Ya Allah, ini mah babak belur kita nih. Babak belur perang batin gitu, tau gak? Atau misalnya, ada banyak, misalnya banyak istri berkul, ini suaminya chat segala, chat sana, chat sini gitu. Nasihatin suami gak? Ibu-ibu, ya nasihatin. Ah, nasihatinnya kenapa tuh? Apa karena cemburu semata? Atau karena merasa dikhianati? Atau karena suami saya gak bisa saya biarkan? Kenapa? Karena kalau saya biarkan, saya khawatir dia berdosa, nanti gak diampuni sama Allah. Nah itu, ini biar kita tahu level Nabi Nuh tuh di level mana, coba sekalian. Ini tingginya minta ampun ini. Makanya gak heran Ibu Katrin mengatakan gak ada yang bisa selevel itu, kalau benar-benar di angka itu ya. Tapi kita bisa meneladani, karena nasihat kan wajib. Nah jangan-jangan selama ini masalah di antara kita dengan orang-orang terdekat kita gara-gara ini, bukan salah deh, kitanya nggak tulus gitu, kitanya nggak tulus. Dan kadang-kadang emang itu adik saya tuh nggak suka dengan sunnah Nabi SAW. Tunggu, ini adik kita nggak suka sama sunnah atau nggak suka gaya Anda dalam menyampaikan sunnah Nabi? Ini harus didudukkan. Gitu hadirin sekalian. Ah, kita lanjutin lagi. Coba kembali ke ayat. Ini penting nih, ayat ke-7 nih. Litaghfiru lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfiru lahum. Dan setiap kali nih, garis bawahi, setiap kali aku mengajak mereka agar mereka beriman sehingga Engkau mengampuni mereka, apa respon mereka? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan jari mereka ke telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutupkan baju mereka ke muka mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi hadirin, setiap Nabi Nuh menyampaikan itu tutup kuping hadirin. Jadi kaumnya itu kalau Nabi Nuh kasih nasihat langsung tutup kuping. Jadi hadirin sekalian, Nabi Nuh nyampein nih gitu. Nabi Nuh nyampein itu kaumnya tutup kuping. Luar biasa. Cukup enggak? Tutup muka. Gimana pokoknya? Muka ditutup. Hadirin, kita kalau suami nih, kita bicara sama istri, istri kita tutup kuping, kira-kira nasib rumah tangga kita gimana, jemaah? Aduh. Tutup kuping. Antum kasih nasihat gitu, tiba-tiba yang dengar tutup kuping. Luar biasa. Ada ustadz khutbah Jumat, itu sebagian jamaah. Gimana emosi enggak terbakar? Sekali dua kali wa asarru israr, jamaah. Terus diulang-ulang terus. Wastakbaru istikbar. Sombongnya minta ampun mereka, menyombongkan diri terus. Ini kulama ini, setiap saat 950 tahun. Masya Allah. Itu baru nasihat. Terus Nabi Nuh kapok. Lanjut ke ayat berikutnya, hadirin. Lanjut ke ayat berikutnya. Kita lihat apakah Nabi Nuh kapok. Thumma inni da'utuhum jihara. Lalu, thumma lalu, sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka, atau mengajak mereka berdakwah mereka kepada dengan cara terang-terangan. Terus thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Lalu aku menggunakan cara i'lan dan pakai cara sir. Ayat berikutnya ayat ke-9. Sehingga aku mengajak mereka terang-terangan dan aku mengajak mereka secara personal. Jadi ada waktu di ada waktunya bersama di publik, ada waktunya private bicara secara personal. Itu enggak ditinggalin sama Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, "Udah gua kapok deh. Enggak benar nih udah. Gua mau cari yang lain aja." Enggak ada. Terus siang dan malam. Terus yang disampaikan apa? Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku menyampaikan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Ini Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi Yunus cuma minta mohon ampun kepada Rabb kalian karena Dia yang Maha Pengampun. Nabi Yunus nggak bilang, saya minta kalian minta maaf kepada saya ya, surat resmi gitu, cap jempol misalnya gitu. Enggak ada urusan dengan saya, langsung minta ampun aja sama Allah. Kita seringkali nuntut orang harus minta maaf ke kita, kecuali kalau kita pendidik dan dalam rangka mendidik, ya. Misalnya kita orang tua ingin didik anak, anak kita harus dididik untuk minta maaf kepada orang kalau dia buat salah sama orang tersebut. Nah kebetulan orang anak kita buat salah sama kita, kita edukasi dia untuk minta maaf sama kita, tapi bukan ngarep minta maaf dia. Itu lagi dalam bab nasihat. Guru sama murid, dalam rangka mendidik murid, kalau salah minta maaf. Itu ya. Tapi ketika itu tadi, orang tua meminta anaknya minta maaf, guru meminta anaknya minta maaf, Suami kan punya kewajiban mendidik istri kan, suami meminta istrinya minta maaf, itu dalam bingkai nasihat kembali. Bukan nuntut mereka minta maaf ke kita karena kita baper, tapi kita ingin kebaikan buat mereka Dan salah satu bentuk kebaikan, salah satu karakter orang yang mulia, kalau kamu salah, nak, kamu harus minta maaf. Nah, tadi kan gak tepat bicara sama abi atau sama ayah. Kamu minta maaf sama ayah. Gitu loh. Gitu. Ini seringkali anaknya, anak buat salah, kitanya kesel, dendam sama nih anak. Loh, kebalik nih. Tapi kalau apa namanya, kalau bukan dalam bingkai mendidik, kok minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah. Karena ini bukan kepentingannya Nabi Nuh. Bayangin, kita udah pindah rumah kali jamaah. Kalau digituin sebulan, nggak usah 950 tahun, sebulan pindah rumah kita. Udah nggak enak di lingkungan ini, pindah rumah aja. Ini 950 tahun. Dari sini kita mengerti betapa dalamnya ucapan beliau, wa ansahu lakum. Saya ini tuh hanya memberikan nasihat kepada kalian. Itu apa? Kalimat, satu kalimat ini itu pembuktiannya 950 tahun. Pembuktiannya 950, benar-benar hanya itu. Dan itulah akhlaknya para nabi dan rasul yang harus kita teladani semaksimal mungkin. Gitu hadirin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat, khususnya untuk yang bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, Ustadz, keluarga tim Ustadz, dan serta kaum muslimin seluruhnya. Amin rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, saya baru mengetahui makna nasihat yang sesungguhnya melalui kajian ini. Alhamdulillah, itu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu taufik yang mendengarkan dan yang mengikuti. Sebelum ini teman saya seringkali meminta dinasihati, namun saya sering menjawab saya tidak punya kapasitas untuk menasihati karena saya merasa jauh lebih buruk dari teman saya itu. Saya merasa kecil sekali, merasa sulit memberikan nasihat, tapi saya ingin memberikan ketulusan, kebaikan untuk teman saya. Terlebih hukum nasihat ini wajib. Bagaimana nasihat yang harus saya berikan Ustaz? Wa nasihat ya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum wa fiikum barakallah. Kalau kita dimintai nasihat, secara nasihat yang berarti masukan ya, maka Nabi SAW bersabda, idza sansahaka fansahlahu. Jika Anda dimintai nasihat, maka Anda harus menasihati orang tersebut. Hadirin Allah muliakan, nggak usah ribet-ribet, nggak usah tinggi-tinggi hadir, sesuai kapasitas kita aja. Apa yang kita tahu dan itu benar ya, udah dipastikan kita udah belajar apa dalilnya dan pemahamannya sesuai dengan keterangan para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan ulama-ulama kita, ya udah sampaikan semampu kita. sesuatu yang lahir dari ketulusan itu beda loh hadir, walaupun cuma satu dua kata, walaupun cuma satu kalimat dua kalimat. Betapa banyak dari kita itu masih mengingat nasihat dari ayah dan ibunya, padahal ayah dan ibunya itu orang awam, nggak hafal dalil, mungkin pendidikan formalnya nggak sekolah atau cuma lulus SD, tapi nasihat beliau lebih meresap dibanding mungkin banyak para orang-orang yang pinter-pinter. Kenapa? Karena ketulusan orang tua itu nggak bisa ditandingi hadirin. Makanya jangan pernah meremehkan ini. Sebatas ittaqillah aja itu dalam loh kalau kita sampaikan dari lubuk hati. Ada nasihat gak buat aku? Bertakwalah kepada Allah. Tapi dari lubuk hati kita gitu hadirin, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah kasih solusi. Itu dalam hadirin, dalam. Sebatas itu kan kita bisa sampaikan itu. Ingat sama Allah. Apa kata Muhammad bin Wasi' hadirin? Kata Muhammad bin Wasi', inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Nasihat itu kalau disampaikan dari lubuk hati, maka insya Allah akan masuk ke dalam hati. Seringkali kita fokus pada retorika. Retorika penting, tapi bukan itu poin utamanya. Seringkali kita fokus pada bagaimana harus komplit sampaikan dengan dalil. Menyampaikan dengan dalil itu bagus, tapi kalau riya juga percuma. Nah, coba mulai dari hal-hal sederhana. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya punya saudara kandung adik saya yang gak pernah mau ngomong sama saya dan orang tuanya. Sudah saya ajak terus ngobrol, sudah ditanya pelan-pelan tapi diam aja. Saya mau beri nasihat tapi selalu menghindar. Kenapa ya Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia mengin terus dan ikhlaskan, saya juga gak mau adik saya makin menjauh, mohon doanya. Terima kasih. Ya, sebelum itu jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin. Kita biar ilmu kita berkah, kita harus jadi orang yang bersyukur. Doakan orang yang sudah kasih ilmu buat kita. Karena kalau kita gak bisa berterima kasih dan bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik dan memberikan ilmu kepada kita, gimana kita bisa meneladani Nabi Nuh tadi itu yang tetap baik sama orang yang tutup kuping sama beliau. Jadi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Itu penting. Walaupun sebagian pihak anggap itu hal sederhana, tapi la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tuh apa ya? Biasanya kan saya kan gak dijelaskan ini gimana duduk persoalannya, tapi biasanya kasus seperti ini udah di pertengahan apa, di pertengahan cerita, kita harus tarik garis lurus ke belakang. Kalau semuanya normal ya, apa ada trauma? Oke, adik kita introvert misalnya, tapi kenapa dia gak mau ngomong sama kakak, sama orang tuanya? Seringkali, saya memastikan beliau ini seringkali itu karena kesalahan komunikasi yang dibangun oleh orang tua lalu kakak-kakaknya ketika dia kecil, gitu aja. Jadi jangan hanya dilihat di episode yang ke-79, jangan. Ini jawabannya biasanya ada di episode pertama, kedua, ketiga. Dan selalu ingat Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Di antara makna fitrah itu Islam. Di antara makna fitrah, kata para ulama, siap dan senang pada kebaikan dan kebenaran. Dan komunikasi dengan orang tua dan kakak itu kan birrul walidain dan silaturahim. Itu hukum asalnya. Setiap bayi yang lahir itu dikasih sifat senang, berarti komunikasi dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Tapi yang ngerubah peta itu apa? Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajisani. Tapi kedua orang tuanya yang merubah ke Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Gitu, hadirin. Coba dievaluasi. Wallahu ta'ala bisa. Itu tadi ketika kita ngajak bicara adik kita itu udah benar-benar nasihat sejati atau belum. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua dan keluarga beliau. Semoga Allah juga merahmati Ustaz, keluarga, tim, serta semua umat muslim. Ustaz, saya seringkali share link kajian Ustaz di WA story saya, dan ada salah satu teman saya yang suka komen dengan maksud mengolok-ngolok. Misal dia bertanya isi dari kajiannya apa, saya jawab, kemudian dia menjadi bahan candaan yang saya sampaikan, dan itu terjadi berulang kali. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap saya? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, lihat maslahat dan mudarat. Dan yang kedua, misalnya tadi kan dikatakan satu orang ya, dan yang lain mungkin terima atau mungkin gak komentar atau pasif atau yang lain sebagainya, maka ingat kajian kita saat ini gitu. Maka gimana sikap kita? Kan kita kemarin sudah bahas ya, seorang mukmin itu hobinya kasih uzur. Adapun orang munafik itu hobinya cari-cari kesalahan. Jadi coba kita kasih uzur. Mungkin dia belum tahu, belum mengerti, mungkin dia butuh waktu, dia butuh proses. Kasih uzur. Kasih uzur. Jadi jangan baper. Minta pertolongan kepada Allah SWT agar kita gak baper. Lalu amalkan surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak sama antara sikap yang baik dan yang buruk. Hal yang baik dan buruk tuh gak sama, hadirin. Terus apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balas yang buruk tuh dengan yang baik, atau dengan cara yang jauh lebih baik. Itu. Kita diolok-olok di grup, atau kajian yang kita ikuti diolok-olok, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang lebih baik, dengan sikap yang baik. Ketika ditanya, jawab dengan hikmah, dengan baik. Jangan masuk ke permainannya, hadirin. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, tetap. Emas itu walaupun jatuh di got yang penuh dengan kotoran, tetap emas, hadirin. Emas. Gitu loh. Jadi emas ya emas, dicari orang. Jadi kalau kita bersikap bijak, walau kita di apa di nyinyirin, diolok-olok dengan kata-kata yang gak baik gitu ya. Ya, kalau yang kita sampaikan itu emas, ya tetap emas. Terus Allah berfirman apa di ayat Fussilat, di surat Fussilat, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita bisa intens begitu, dia olok-olok kita tetap jawab dengan baik, dia olok-olok kita jawab dengan baik, dia olok-olok kita sikapi dengan baik, sikapi dengan baik, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Bisa jadi orang yang hari ini jadi musuh Anda, besok jadi sahabat baik Anda. Jadi kalau terus sikap buruknya kita balas dengan kebaikan, sikap buruknya kita balas dengan kebaikan, yang hari ini dia benci kita, besok insyaallah akan jadi teman baik. Dan kalau la qadarullah, dia tidak dapat hidayah, ingatlah, di grup bukan hanya saya, kita dengan dia, di grup itu banyak. Dengan kita terus bersikap baik dengan dia, itu sama saja berdakwah ke member-member yang lain atau anggota grup yang lain, walaupun mereka gak komen, tapi kan karakter orang kita kan ngebaca gitu, walaupun gak ikut masuk ke gitu ya, dia yang ngebaca, dan orang bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Itu tadi kata wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, beda, yang baik dan buruk itu beda. Beda. Yang ori dan KW itu beda. Yang ori sama KW 1 super aja beda. Apalagi ori dan KW 9 misalnya. Artinya kan kalau orang sudah menggunakan bahasa olok-olok, berarti kan kalimatnya udah terlalu vulgar gitu. Orang semua tahu ini enggak baik gitu loh. Ya udah. Kita tetap menunjukkan kebenaran itu tuh elegan, tidak bermain rendahan. Beda kelas hadirin. Kalau kita melihat orang bermain di kelas yang rendah, jangan kita ikut turun kelas. Jangan ikut turun kelas. Kita tetap berusaha bermain di level yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi sebenarnya bidikan kita bukan hanya orang ini. Kita berharap dia dapat hidayah, itu kan nasihat. Kita berharap dia diampuni oleh Allah. Tapi kalau enggak juga teman-teman yang lain yang penonton setia. Nah, itu. Penonton setia. Simpelnya gini, saya mau tanya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong munafik, bersikap baik atau buruk kepada Nabi SAW? Buruk. Terus Nabi balas dengan apa? Kebaikan. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal di atas kemunafikan atau di atas hidayah? Kemunafikan. Oh, gagal dong Nabi bersikap baik. Oh, enggak. Karena dengan Nabi SAW bersikap baik dan terus berusaha bersikap baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, itu banyak orang dapat hidayah. Mungkin jutaan orang dapat hidayah, miliaran orang dapat hidayah sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita membaca sirah beliau, hadis beliau, bagaimana beliau menyikapi Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, kita akan berdecak kagum, semakin beriman kepada beliau dan semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ada sosok begitu? Difitnah segala macam tetapnya baik. Itu kita di hari ini. Gimana sahabat-sahabat Nabi? Emangnya Abu Bakar enggak tahu? Umar emangnya? Umar itu kan kita tahu radhiyallahu taala. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal, anaknya datang namanya Abdullah, kasih informasi, terus minta baju Nabi untuk jadi kain kafan, dikasih sama Nabi SAW, dikasih. Sallallahu alaihi wasallam. Terus nyoba lagi, karena direspon positif, masuklah proposal kedua, minta Nabi sholatin. Nabi mau, Umar cegah. Lalu kata Umar, ini munafik ya Rasul. Jadi Umar tahu ini munafik gitu loh. Kata Nabi cuman secara makna, kan Allah gak pernah melarang secara tegas. Allah cuma bilang kalau istighfar gak bermanfaat, walaupun 70 kali. Ya saya mau nambah sampai lebih dari 70, siapa tahu manfaat. Itu kan, masa gak Umar itu hatinya bersihnya minta ampun. Itu kan akan, ya Allah ini Nabi aku nih, baik banget. Kan gitu. Jadi kita harus berpikir jauh lebih luas. Jadi jangan masuk ke drama dia sehingga jadi satu versus satu, enggak. Ini satu grup berapa? Grupnya berapa sih? 200 biasanya. Ya kan enggak ada grupnya cuma 2 orang kan? Kan ada itu mah japri-japrian. Grupnya ada 100, 200. Ini 200 ini penonton setia. Walaupun enggak ikut komentar, penonton setia. Kalau kita terpancing, mereka berpikir ya ini baper-baperan aja. Satu bela ustadznya, satu bela ustadznya, satu bela kajiannya, satu bela kajiannya. Tapi kalau kita gak masuk ke arah sana, oh enggak nih, ini terlihat siapa yang berada di atas, yang benar, yang punya value, yang punya kualitas, yang bermain di level tinggi, dan siapa yang bermain di level rendah. Itulah diri. Jangan diladeni, tapi tetap berbuat baik. Permain di level kita. Itu hadirin sekalian. Jangan masuk ke sana. Tetap berbuat baik. Itu poin. Dan kita berharap beliau dapat hidayah dan penonton-penonton setia ini dapat hidayah. Idfa' billati ya ahsan, balas lain buruk dengan yang baik. Ini bisa disampaikan, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.